Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kembali bisa melanjutkan kajian dari risalah ad-durusul al-muhimmah li'amatil ummah, di mana kita masih membahas tafsir-tafsir dari surat-surat pendek. Dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan majlis ilmu seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mengikuti mereka dengan baik, di mana para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mereka sangat bersemangat dalam menghadiri majelis ilmu, bahkan sebagian mereka ada yang rela untuk safar ke negeri yang jauh untuk mendatangi sahabat Nabi yang lainnya yang mereka mendengarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya, Al-Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata, laula thalathun la ahbabtu an laqitullah. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau bukan karena tiga hal maka aku lebih suka untuk segera bertemu Allah, yakni segera mendapatkan kematian. Ya. Kalau bukan karena tiga hal, aku lebih suka untuk segera bertemu Allah Azza wa Jal, yakni kematian. Yang pertama, laula an adha jabhati lillah. Yang pertama, kalau bukan karena aku bisa meletakkan jidatku di hadapan Allah Azza wa Jal, yakni salat, sujud, ya, tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Kata beliau, karena di dunia ini kita senantiasa bisa untuk sujud salat menghadap Allah Azza wa Jal, merendahkan diri di hadapannya. Ini yang pertama. Yang kedua, au ajlisa fi majalisa yunaqqa fiha tayyibul kalam kama yunaqqa tamru. Hal yang kedua adalah karena di dunia aku bisa bermajlis, bisa bermajlis di majlis-majlis yang di dalamnya dipilihkan kalimat-kalimat yang baik, majlis-majlis yang di dalamnya hanya diucapkan kalimat-kalimat yang baik, yakni majlis ilmu, ya. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan-perkataan para ulama. Ibaratnya majlis itu, kata beliau, seperti buah kurma yang dipilih. Ya. Buah kurma yang dipilih mungkin maksudnya ketika akan dijual, ya. Dipilih terlebih dahulu mana kurma yang bagus, mana yang layak dijual. Demikianlah majelis ilmu, di dalamnya apa yang disampaikan tersebut dipilih dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal, kalimat-kalimat yang baik, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Kemudian yang ketiga, kata sahabat Umar bin Khattab, wa an asira fi sabilillah, karena aku bisa untuk senantiasa berjalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, menunjukkan kepada kita semangatnya mereka dalam hal kebaikan, memanfaatkan kesempatan hidup di dunia sebaik mungkin, menjadikan hidup di dunia sebagai kesempatan untuk memperbanyak tabungan kebaikan, ya, untuk di akhirat nanti. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih membahas berkaitan dengan surat Al-Falaq, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan apa yang dimaksud dengan hasad, ya, dan juga apa yang menyebabkan seorang itu berbuat hasad. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tingkatan-tingkatan hasad. Kemudian di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, wa min hasadil hasidi al-ainu allati tusibul mu'ana yakunu hadzal rajulu indahu karahatun li ni'amillahi 'alal ghair. Kata beliau rahimahullah, termasuk bentuk hasad, termasuk bentuk hasad adalah adanya penyakit ain, ya, adanya penyakit ain yang muncul dari seorang yang hasad kepada orang yang dia dengki, orang yang dia tidak suka, ya, untuk mendapatkan nikmat. Taib. Fa idza ahassa bi nafsihi anna Allah an'ama 'ala fulanin bi ni'matin kharaja min nafsihi al-khabithah la nastati'u an nasifahu li'annahu majhul. Ya. Jadi kata beliau, penyakit ain ini ada seseorang yang hasad kepada orang lain, dia tidak suka orang lain tersebut mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan misalkan. Dia tidak suka, ya, iri, dengki, sehingga muncul dari dirinya sesuatu, ya. Kata Syekh, kita tidak bisa menyebutkan ciri-cirinya apa itu yang muncul, ya, karena ini sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Tapi akan muncul dari jiwanya, dari dirinya sesuatu yang bisa menyebabkan kemudharatan kepada orang lain, ya, yang disebut dengan ain, penyakit ain, ya. Fayusibu bil ain, maka orang tadi, orang yang dia dengki, yang dia hasadi, terkena ain, ya. Wa man tasallata alaihi ahyanan yamutu wa ahyanan yamridu wa ahyanan yujannu, ya. Kata Syekh rahimahullah, penyakit ain ini, ya, penyakit yang muncul dari seorang yang hasad, ya, dengan pandangan matanya, ya, dia melihat dengan pandangan yang tidak suka kepada seseorang yang dia hasadi, sehingga biidnillah, dengan izin Allah, ain ini bisa menyebabkan kematian, ya, waliyadzubillah, bisa menyebabkan kematian. Terkadang bisa menyebabkan sakit, ya. Terkadang lagi bisa menyebabkan orang itu gila, ya. Ini sesuatu yang nyata, ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Hatta al-hasidu yatasallatu 'ala al-hadid fayuwaqqifu ishtighalahu. Bahkan kata beliau, penyakit ain ini bisa menimpa benda mati, ya. Bukan menimpa kepada manusia saja. Bisa menimpa benda mati. Ya. Wa rubbama yusibu sayyarah, kata beliau, misalkan menimpa mengenai satu mobil, ya. Ada mobil yang bagus misalkan. Ada orang yang tidak suka, hasad, ya. Lalu memandang kepada mobil tersebut dengan pandangan, ya, kejahatan, pandangan ketidaksukaan, ya. Watan kasiru, ya. Mobil itu bisa menjadi rusak. Au ta'attal, ya. Sama, atau mobil itu menjadi macet, tidak bisa menyala. Wa rubbama yusibu rafa'atal ma' au harrasatal ard fal ainu haqqun tusibu bi idznillah azza wajal. Kata Syekh rahimahullah, bahkan ain, penyakit ain itu bisa menimpa kepada misalkan mesin air, ya, atau mesin pembajak sawah, ya. Maka itulah kata beliau, penyakit ain benar adanya bisa menimpa kepada orang atau kepada benda mati biidznillahi azza wajal, dengan izin Allah azza wajal. Taib. Apa yang beliau sebutkan tadi banyak dalilnya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kita akan sebutkan. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari, satu bab, babun al-ainu haqqun, bab penyakit ain itu benar adanya, hak, nyata, bukan sekedar dongeng ya atau khayalan, bukan, tapi benar adanya. Lalu beliau menyebutkan hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Ain atau penyakit ain itu hak, benar adanya. Taib. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun. Walau kana syai'un sabiqun, walau kana syai'un sabiqul qadari, la sabaqathul 'ain. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam sahih Muslim, ya. Jadi hadis yang sahih, penyakit 'ain itu benar adanya. Kalau seandainya di sana ada sesuatu yang bisa melampaui takdir, pasti penyakit ain itulah yang bisa melampaui takdir. Ya. Jadi menunjukkan cepatnya pengaruh ya dari penyakit ain. Tentu tidak ada yang bisa mendahului takdir Allah Azza wa Jal. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau seandainya di sana ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, pasti penyakit ain inilah yang bisa mendahului takdir. Disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, babun al-wudu minal ain. Demikian pula beliau menyebutkan babun ar-ruqyatu minal ain. Dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik mengatakan bab dianjurkan berwudu apabila terkena ain. Demikian juga ada bab dianjurkan meruqyah ketika terkena ain. Dan hadis-hadis yang ma'ruf disebutkan dalam beberapa riwayat, hadis yang sahih, kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kejadian dua sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama sahabat Sahal bin Hanif. Sahabat Sahal bin Hanif tatkala itu sedang mandi, ya. Sedang mandi, ya, mungkin pada zaman itu belum ada kamar mandi seperti tempat kita, seperti pada masa kita, ya. Sehingga yang tertutup itu hanya bagian bawah, ya. Bagian badan sebelah atas terlihat, ya. Tetap ada hijab, ada penghalang yang menutup aurat, ya. Namun masih terlihat bagian atas, bagian kepala dan bagian tubuh bagian atas terlihat, ya, oleh orang lain. Nah, Sahal bin Hanif ini sedang mandi, lalu ada sahabat Amir bin Rabi'ah yang lewat. Sahabat Amir bin Rabi'ah melihat kepada Sahal bin Hanif. Kata Amir, ma ra'aitukal yawm wala jilda adra. Terkagum, ya, ini sahabat Amir bin Rabi'ah terkagum dengan bersihnya kulit Sahal bin Hanif, ya. Kata Amir bin Rabi'ah, aku belum pernah melihat seperti hari ini kulit yang lebih bersih, yang lebih bagus daripada Sahal bin Hanif. Satu pujian, ya. Fa'uika Sahlun makanahu washtadda wuq'uhu. Ya. Lalu tiba-tiba Sahal, ya, terjatuh. Tiba-tiba terjatuh. Ya. Dan semakin, ya, istilahnya mungkin kejang, ya. Lalu para sahabat segera melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam kejadian itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau marah, ya. Beliau mengatakan, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu Mengapa salah seorang kalian membunuh saudaranya? Ya, ini kata para ulama, ini menunjukkan penyakit ain itu seperti membunuh, bisa membunuh. Ya. Kata Nabi, mengapa salah seorang kalian membunuh saudaranya? Ala barakta, mengapa engkau tidak mengucapkan barakallah, ya, tabarakallah atau Allahumma barik, mendoakan berkah ketika melihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Ya. Innal aina haqqun, kata Nabi, sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Ya, inilah contohnya penyakit ain. Ya. Bisa menimpa kepada seseorang. Tawaddo' lahu fatawaddo' lahu Amir faraha sahlun ma'a Rasulillah laisa bihi bas. Maka Nabi memerintahkan kepada Amir, beliau yang tertuduh, ya, karena beliau yang memuji tadi, berwudu, dalam sebagian riwayat mandi. Berwudulah. Setelah itu sisa airnya, sisa air wudu tersebut disiramkan kepada tubuh Sahal bin Hanif, maka Sahal biidnillah kembali sehat seperti tidak ada kejadian apa-apa. Ya. Ini kisah yang sahih, ya. Kata disebutkan dalam Adwa'ul Bayan, wa hadha amrun mujma'un 'alaihi min ahli sunnati wa salafil ummah. Perkara ain, penyakit ain ini perkara yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah, bahkan oleh para ulama salaf. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Adam Al-Itupi dalam kitab beliau Dakhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, kata beliau, di antara faedah hadis tadi, hadis yang baru kita jelaskan, yang kita baca, ainal annal aina takunu ma'al i'jabi walau bi ghairi hasad, bahwa penyakit ain itu bisa terjadi dari rasa kagum, ya, seseorang kagum kepada sesuatu, kepada orang lain, namun tidak mengucapkan doa, ya, itu bisa terjadi walaupun tanpa ada hasad, ya, ini faedah. Jadi penyakit ain itu bisa terjadi walaupun pelakunya tidak ada hasad sama sekali. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tidak mungkin mereka hasad, ya. Tidak mungkin mereka hasad kepada sahabat yang lain. Maka di sini kata Syekh rahimahullah, ain bisa terjadi walaupun tanpa hasad. Walau minar rajulil muhib, bisa terjadi dari orang yang mencintai kita, bukan orang yang membenci. Wa minar rajulis salih, bahkan bisa terjadi dari orang saleh, sahabat orang saleh, ya. Wa annal ladzi yujibuhu syai' yanbaghi an yubadir ila ad-du'a lil ladzi yujibuhu bil barakah. Dan sepantasnya seorang yang kagum kepada sesuatu, terhadap sesuatu, sepantasnya berdoa, ya, ketika melihat yang disenangi, ada sesuatu yang bagus, kagum, didoakan, ya, masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik, dan semisalnya. Taib. Hadis yang lain, hadis disebutkan dalam As-Sahihah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kana Rasulullah yata'awadu min aynil jani wa aynil ins, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu meminta perlindungan kepada Allah dari ain, dari penyakit ain, apakah dari bangsa jin atau dari manusia, ya. Falamma nazalat al-mu'awwidatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik. Namun ketika turun surat Al-Falaq, turun surat An-Nas, beliau cukup membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Apa intinya? Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari ain yang dilakukan oleh manusia ataukah dilakukan oleh bangsa jin. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita bahwa ain itu benar-benar ada, benar-benar bisa terjadi. Ya. Oleh karena itu juga disebutkan dalam riwayat Abu Daud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendoakan cucu beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Apa doanya? Beliau berdoa u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, ya, u'idzukuma, aku meminta perlindungan kepadamu untuk kedua, ya, kedua cucu saya ini, Al-Hasan dan Al-Husain, ya, dengan wasilah perantara kalimat-kalimat Allah, ya. Perlindungan dari apa? Min kulli syaitanin wahamah, dari syaitan dan dari hewan-hewan buas, hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan perlindungan dari ain yang menyerang, ain yang menimpa kepada seseorang. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya. Juga pelajaran bagi kita bahwa biasakan mendoakan anak-anak kita, doakan keluarga kita, ya. Apakah secara langsung ataukah ketika kita sholat ataukah dalam waktu-waktu yang mustajab. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa perbedaannya ain, penyakit ain dan hasad? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perbedaannya annal a'in hasidun khas. Orang yang melakukan, ya, atau berbuat ain, ya, pandangan yang tidak senang kepada orang lain, ini termasuk hasad yang khusus. Hasad yang khusus, hasadun, hasidun khas. Wa huwa adarru minal hasid, dan ini lebih berbahaya daripada orang yang hasad. Walihada wallahu a'lam, innama ja'a fi surati dhikrul hasidi dunal a'in li'annahu a'am. Oleh karena ini, ya, wallahu a'lam, kata beliau, disebutkan dalam surat Al-Falaq itu hanya hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tidak disebutkan ada al-a'in. Kenapa? Karena hasid lebih umum, termasuk di dalamnya orang yang melakukan a'in. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis bahwa obat dari a'in, ya, obat dari a'in adalah ketika kagum dengan sesuatu itu harus berdoa mengucapkan tabarakallah, masyaallah, tabarakallah, ataukah Allahumma barik, ya. Naam. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, wa tabrik ay yaqula tabarakallah ahsanul khaliqin, Allahumma barik fi. Apa yang dimaksud dengan tabrik, yakni dari perintah Nabi tadi? Kata beliau, maksudnya hendaklah seorang itu mengatakan, mengucapkan tabarakallah ahsanul khaliqin ketika melihat sesuatu yang dikagumi, atau Allahumma barik fih, ya, Allahumma barik fih. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', dari sahabat Amir bin Rabi'ah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi aw malihi aw akhihi, idza ra'a ahadukum, apabila salah seorang kalian melihat min nafsihi dari dirinya, aw malihi atau dari hartanya, au akhihi, ataukah dari saudaranya, ma yu'jibuhu, apa yang mengagumkannya, falyada'u lahu bil barakah, hendaklah dia mendoakan keberkahan. Fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Yakni ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan berdoa kebaikan, dengan selalu memuji Allah Azza wa Jalla, itu bisa menolak al-bala, bisa menolak musibah, ya, bisa menolak musibah. Namun ada permasalahan, apa yang lebih pas ketika seorang itu melihat sesuatu yang dia kagumi? Apakah mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, seperti dalam surat Al-Kahfi, kisah pemilik kebun, ya, yang terlalu berbangga dengan kebunnya, lupa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ya. Ketika saudaranya menasehati, ya, kalau seandainya engkau masuk ke dalam kebun dengan mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan terjadi musibah, ya, kebunnya habis, ya, hangus terbakar. Baik. Ini dalam ayat. Jadi ada perintah untuk mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Dalam hadis yang kita dengarkan tadi, kata Nabi ala hal barrakta, ya. Dalam riwayat yang lain, falyad'u lahu bil barakah, hendaklah dia mendoakan keberkahan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menyebutkan perincian. Al ahsanu idza kana al insanu yakhafu an tusibu aynuhu ahadan li i'jabihi bihi an yaqula tabarakallahu alayka. Ya, pendapat yang terbaik, ya, adalah apabila seseorang itu khawatir, ya, khawatir menimpakan ain kepada saudaranya, ya, ketika kagum dengan sesuatu, maka hendaklah dia mengatakan tabarakallah alaik. Jadi ini perinciannya. Mengucapkan tabarakallah atau Allahumma barik itu kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam tadi mengatakan kepada sahabat Amir bin Rabi'ah, "Halla barakta alaik?" Amma ma syaa Allah la quwwata illa billah fa hadhihi yaquluha man a'jabahu mulkuhu, ya, kama qala sahibul jannah li sahibihi walaula idza khalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Adapun ucapan ma syaa Allah la quwwata illa billah ini lebih tepatnya diucapkan kepada barang-barang pribadi, kepada milik-milik pribadi, ya, seperti kisahnya tadi, kisah ashabul kisah yang disebutkan dalam surat Kahfi, ya. Jadi yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ada dua orang yang memiliki kebun. Yang satu orang terlalu diri, tidak bersyukur kepada Allah, tidak memuji Allah, sehingga Allah berikan musibah kebunnya habis, tidak jadi panen. Ya. Maka dikatakan kepadanya, walaula idza khalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Kalau seandainya engkau masuk ke dalam kebunmu dengan mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan terjadi demikian. Ya. Jadi ini diucapkan kepada barang-barang pribadi kita, misalkan kita memiliki sesuatu yang baru, ya. Ucapkan demikian, masya Allah la quwata illa billah. Supaya apa? Supaya tidak lupa kepada Allah bahwa ini nikmat dari Allah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun kepada orang lain, kita mengucapkan Allahumma barik atau tabarakallah ahsanul khaliqin. Taib. Allahu a'lam bissawab. Walaupun boleh-boleh saja misalkan digabungkan, ya digabungkan, masya Allah, Allahumma barik, ataukah mengucapkan subhanallah, ya. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai penutup dari majlis ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan ada 10 sebab benteng atau penghalang dari kejelekan orang yang hasad dan orang yang melemparkan penyakit ain, dan juga dari kejelekan para tukang sihir. Beliau menyebutkan 10 sebab yang bisa menghalangi kejelekan orang yang hasad, ataukah kejelekan para tukang sihir, ataukah kejelekan orang yang melemparkan penyakit ain. Yang pertama, beliau menyebutkan panjang lebar, namun kita sebutkan secara ringkas karena waktu yang tidak memungkinkan. Yang pertama, at-ta'awudzu billahi min syarrihi. Pertama, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan hal-hal tersebut. Wa huwal maqsudu bihadhihi surah. Dan itulah yang dimaksud dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tujuan kita diperintahkan untuk sering membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, supaya meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan hal-hal yang disebutkan tadi. Yang kedua, taqwallah wa hifdhuhu 'inda amrihi wa nahyihi. Senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah. Senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Apabila kalian mau bersabar dan senantiasa bertakwa kepada Allah, maka tidak akan berguna sama sekali tipu daya mereka, yakni tipu daya orang-orang kafir, ya, tidak akan berguna sama sekali, tidak akan memudaratkan sama sekali apa yang mereka rencanakan untuk mencelakakan kalian. Dalam hadis, ihfadillaha yahfadka, kata Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ya, jagalah Allah, yakni jaga agama Allah, jaga syariat Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Yang ketiga, as-sabru ala aduwihi, bersabar, ya, ketika mendapatkan keburukan, ya, kedzaliman dari orang yang hasad misalkan, bersabar. Dalam ayat Allah Ta'ala menyebutkan, waman aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bugiya alaihi layansurannahu Allah. Barang siapa yang mendapatkan kedzaliman lalu dia membalas dengan yang setimpal, ya, itu diperbolehkan dengan syarat tidak melampaui batas. Kata Allah, apabila kemudian orang lain itu melampaui batas, layansurannahu Allah, maka Allah akan menolongnya. Maka Allah yang akan menolongnya. Jangan dia melampaui batas. Jangan dia melampaui batas. Yang keempat, at-tawakkulu 'ala Allah, senantiasa bertawakal kepada Allah. Sandarkan urusan kepada Allah semata. Kata Allah, "May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Yang kelima, faragul qalbi min ishtighali bihi wal fikri fi. Kosongkan hati dan pikiran dari mengurusi orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Ya, jangan diurusi. Ya, jangan dilayani. biarkan saja, ya. Akan tetapi hati kita hendaklah dipenuhi dengan berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah Azza wa Jal. Yang keenam, al-iqbalu ala Allahi wal ikhlasulah wa ja'ala mahabbatahu wa ridahu wal inabatu ilaihi fi mahalli khawatir nafsih. Yang keenam, senantiasa mengikhlaskan niat kepada Allah, senantiasa mengharap, menghadap kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan menjadikan kecintaan dan keridhaan kepada Allah senantiasa berada dalam benak-benak kita. Jadikan dalam benak kita, dalam fikiran kita adalah keikhlasan dan cinta kepada Allah serta mengharapkan ridhanya. Ini jelas sebagaimana iblis la'anatullah telah mengakui, ya, fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis, wahai Rabb, ya Allah, demi kemuliaanmu aku akan palingkan mereka semua dari jalanmu, aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan, ya. Sebab yang ketujuh, tajridu taubati ilallahi minadzunub, memurnikan taubat kepada Allah, ya, murnikan taubat kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sebab kejelekan tukang sihir, kejelekan orang yang hasad, kejelekan penyakit ain, itu boleh jadi dari dosa-dosa kita, ya. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah, apapun yang menimpa musibah, apapun musibah yang menimpa kalian, itu sebabnya adalah tangan-tangan kalian sendiri, sebabnya adalah perbuatan kalian sendiri, kata Allah, sebabnya dosa-dosa kalian sendiri, dan Allah Maha mengampuni, Allah sering mengampuni kalian. Yang kedelapan, as-sadaqatu wal ihsan ma amkanah, bersedekah dan berbuat baik, ya, ini juga sebagai sebab yang bisa menghalangi dari kejelekan. Orang yang hasad bisa menghalangi dari kejelekan orang yang melemparkan penyakit ain. Yang kesembilan, kata beliau, ini sebab yang paling sulit, wa huwa itfa'u naril hasidi wal baghi wal mu'di bil ihsan ilaih, yaitu memadamkan kejelekan orang yang hasad, kejelekan orang yang berbuat zalim dengan cara kita berbuat baik kepadanya. Ini kata beliau sebab yang sulit. Sulit manusia untuk berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya, ya kan? Sulit. Tapi kalau dia bisa melakukannya, ini termasuk yang bisa menghilangkan kejelekan orang yang hasad. Wala yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim, kata Allah, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang diberikan kesabaran. Yang ke-10, dan ini yang paling kata beliau kesimpulan semua yang disebutkan tadi, adalah tajridut tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jal, ya. Ini sebab yang terbesar yang bisa menghalangi seseorang, melindungi seseorang dari kejelekan apa yang ada di muka bumi ini. Senantiasa mentauhidkan Allah, memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, meminta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, ini 10 sebab secara ringkas yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab tafsir beliau. Allahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua dari kejelekan makhluknya. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.